Ku ingin menepis bayangmu untuk melupakan masa lalu. Namun di pelupuk mataku wajahmu selalu terbayang. Ku ingin menepis bayangmu. Jujur saja, aku masih cinta. Jujur saja, aku masih sayang. Sepertinya aku tak mampu untuk jauh berpisah darimu. Bayangmu tuk melu.